السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، وإخوان الطلبة رحمني ورحمكم الله، نواصل درسنا في رسالة صغيرة من الشيخ صالح الحوزان حفظه الله تعالى، وهو رسالة في موضوع لمحة عن الفرق الضالة، سبينتس tentang firqah-firqah sesat. Dan kita sampai pada firqah yang kedua, الفرقه الثانيه، وهي الفرقه الخوارج. قال حفظه الله: وهم الذين خرجوا على ولي الامر في اخر عهد عثمان. Golongan kedua yang keluar dari jalan sunnah ke jalan bid'ah adalah golongan yang memberontak kepada penguasa di akhir khilafah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Wa nataja an khurujihim qatl Utsman, yang hasilnya dari pemberontakan mereka terhadap Khalifah Utsman adalah terbunuhnya Khalifah Ar-Rasyid Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ikhwan ibn a'azakumullah, sejarah pertama munculnya Khawarij adalah fitnah di akhir masa pemerintahan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Beredar isu-isu, bahkan sampai ada yang tertulis bahwa Utsman lebih mementingkan kaumnya sendiri, nepotisme, lebih mementingkan golongannya sendiri. Utsman menyuruh untuk membunuh sahabat fulan, sahabat fulan, sahabat fulan, dalam keadaan tertulis di kertas hitam di atas putih dan ada stempel Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Sedangkan Utsman sendiri menyatakan, sungguh demi Allah, aku tidak menulis, aku tidak menyuruh. Artinya fitnahnya sangat rumit dan sangat runyam. Sampai bisa mereka membikin dan meniru stempel Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Yang ketika dibuka isi suratnya, ternyata menyuruh untuk membunuh si fulan. Sahabat yang mulia, yang tidak mungkin Uthman ibn Affan menyuruh membunuh sahabat tersebut. Ikhwan ibn A'azullah, berarti ada pemain, ada provokasi, ada provokatornya, ada orang-orang yang memang sengaja memanas-manasi rakyat untuk benci kepada Uthman. Dan inilah sebabnya lahir golongan aliran sesat yang bernama Khawarij. Mana munculnya hasil dari provokasi-provokasi. Ikhwan ibn A'azakumullah, mulai mereka membuat cerita-cerita. Sebagiannya dusta, sebagiannya tapi tidak benar. Atau benar tapi tidak betul. Kok bisa benar tapi tidak betul? Mereka berkata, Uthman itu tidak ikut perang Badar. Uthman itu tidak berbaiat di Baiat Ridwan. Uthman itu dalam keadaan lari di perang Uhud. Bagaimana ini? Mau dikatakan dusta, memang Uthman tidak ikut perang Badar. Tetapi saya katakan tidak betul kalau itu untuk menjatuhkan Uthman ibn Affan. Karena Uthman ibn Affan disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menjaga istrinya yang merupakan anak Rasulullah SAW yang sakit keras dan kemudian wafat. Artinya bukan main-main sakitnya. Sehingga beliau tidak ikut. Demikian pula dalam perang Uhud, bukan hanya Uthman. Kaum muslimin semuanya kesana kemari mencari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW terjatuh, patah giginya, bukan lepas atau ompong ya, tapi patah, sempal giginya. Berdarah pipinya, terjatuh di dalam lubang. Dan musyrikin berteriak-teriak, Qutila Muhammad, Qutila Muhammad, terbunuh Muhammad, terbunuh Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sehingga kaum muslimin hampir rata-rata mental mereka jatuh. Lari ke sana kemari. Ikhwanuddin a'azakumullah, sampai kemudian menemukan Rasulullah SAW sudah diselamatkan di atas tempat yang tinggi, maka kembali berkumpul kaum muslimin, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ketika mendengar ternyata Rasul masih hidup di atas. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, wa man Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسنجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين. Kata Allah, tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kecuali seorang rasul, dan telah lewat sebelumnya rasul-rasul. Kemana mereka? Rasul-rasul yang terdahulu wafat, meninggal. Rasul sebelum beliau ada sekian banyak rasul, mereka semua wafat. Afa in mata au qutila inqalabtum ala aqabikum, apakah kalau beliau terbunuh atau meninggal kemudian kalian akan berpaling murtad, kalian akan patah semangat? Siapa yang berpaling murtad, Allah tidak dirugikan sedikit pun, kata Allah, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini nasihat Allah Subhanahu wa taala dan peringatan agar jangan down mentalnya dengan wafatnya Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Rasulullah SAW benar-benar wafat dan Abu Bakar Siddiq membacakan ayat ini kembali. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullaha fa inna Allaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, beliau telah wafat. Dan siapa yang menyembah Allah, dia maha hidup dan tidak akan mati. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang kedua. Yang pertama, tidak ikut perang Badar karena Nabi yang menyuruh. Yang kedua, karena memang keadaannya seperti itu. Yang ketiga, ini lebih parah lagi. Uthman tidak ikut Baiat Ridwan sehingga tidak mendapatkan keridhaan yang dijanjikan oleh Allah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Semua Allah telah ridha dengan kaum mukminin yang berbaiat di bawah pohon. Utsman tidak ada. Benar apa salah? Benar, tapi tidak betul. Karena Utsman memang tidak ada saat itu. Diutus ke Mekah untuk berdialog dengan orang-orang Quraisy dan tidak kembali dalam waktu yang sudah ditentukan. Sehingga isu muncul lagi, Utsman terbunuh. Maka Rasulullah SAW membaiat kaum muslimin untuk membela Allah dan Rasulnya dan membela darah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Maka saya katakan tidak betul kalau itu untuk menjatuhkan Utsman, karena justru baiat Ridwan itu terjadi karena dalam rangka pembelaan terhadap Utsman ibn Affan. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas kirinya, tangan kirinya, kemudian berkata, "Hadza li Utsman," ini untuk Utsman. Berarti Utsman ibn Affan justru lebih hebat dari yang lainnya, ikut dalam baiat Ridwan diwakili dengan tangan Rasulullah sendiri yang mulia. "Hadza li Utsman," kata Nabi, ini untuk Utsman. Tetapi karena isu, mereka mendengar tanpa melihat mana buktinya, mana riwayatnya, mana saksinya, bagaimana kejadiannya. Mulai goncang kaum muslimin. Khususnya, ini entah kebetulan atau memang tempatnya tempat yang seperti itu, dari Irak dan dari Mesir. Yang berduyun-duyun datang dari Irak dan dari Mesir. Sehingga ada orang yang berkata waktu itu, "Ahlul Irak, ahlul nifaq wa syiqaq." Walaupun kita tidak setuju 100% karena banyak ulama yang muncul dari Irak. Barakallahu fikum. Tetapi memang munculnya khawarij dari dua tempat itu. Dari Mesir dan dari Irak. Wallahu ta'ala alam. Ikhwan ibn a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka berduyun-duyun datang ke Madinah menuntut. Kalau sekarang istilahnya tritura, tiga tuntutan rakyat. Yang pertama, engkau harus turun diganti yang lain. Yang kedua, engkau hendaklah menuruti permintaan kami. Yang ketiga, kalau tidak mau yang pertama dan kedua, kami akan bunuh. Ikhwan ibn a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Utsman ibn Affan sudah pernah dibisikkan oleh Rasulullah SAW satu wasiat. Jika Allah memakaikan kepadamu satu pakaian, kemudian manusia menuntutmu untuk melepaskan pakaian tersebut, jangan kau lepaskan. Kata Utsman, dan sekarang aku paham bahwa pakaian itu pakaian kepemimpinan khilafah. Dan tuntutan itu tuntutan mereka yang meminta aku untuk melepaskan amanah ini, padahal aku dibaiat oleh mereka, kaum muslimin. Tiga, kalau aku menuruti kemauan mereka, niscaya khilafah ba'da dzalik sayakunu balbalah. Kalau saja aku penuhi kemauan mereka, maka niscaya khalifah setelahnya akan menjadi permainan mereka. Akan menjadi permainan. Ganti, turun. Tidak. Aku tidak akan melepaskan apa yang sudah Allah pakaikan kepadaku. Dan aku tidak akan meninggalkan amanah yang sudah Allah pikulkan kepadaku. Ikhwan ibn a'azakumullah. Mereka terus mengepung rumah Utsman. Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam keadaan berpuasa. Berbuka dada air. Sampai besoknya. Berpuasa lagi. Sampai Ummul Mukminin, salah seorang dari Ummul Mukminin, menganggap bahwa mereka enggak akan berani pada seorang wanita istri Rasulullah SAW. Naiki untanya, membawa air untuk Utsman. Naam, memang mereka enggak berani menyentuh Ummul Mukminin. Tapi mereka menyentuh kuda untanya. Diganggu unta itu agar berjalan ke sana kemari tidak terarah. Astaghfirullah. Sampai kemudian barakallahu fikum mereka berhasil masuk ke rumah Utsman. Mereka mengayunkan pedang-pedangnya. Sehingga istrinya, bayangkan, berapa yang dilanggar oleh mereka para pemberontak ini. Berapa yang dilanggar oleh cikal bakal khawarij ini. Masuk ke rumah orang tanpa izin. Di dalamnya ada wanita yang bukan mahramnya. Yaitu istri Utsman. Istri Utsman melindungi suaminya dengan tangannya. Mereka tembas tangannya sehingga putus tangannya. Dan mereka bunuh Utsman dalam keadaan membaca Al-Quran. Tidak membalas, tidak menolak, tidak melawan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Padahal sebelum itu, para sahabat sudah mengutus anak-anak mereka. Ini para sahabat kibar, sepuh, sudah mengirim anak-anaknya. Ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Umar, ada Hasan, ada Husain, ada sekian. Untuk menjadi tameng. Tameng hidup, melindungi rumah Utsman. Tetapi ketika ditanya, wahai Amirul Mukminin, wahai Utsman, perintahkan kami untuk melawan mereka. Kami akan serang mereka, kami akan usir mereka. Kata Utsman, jangan. Aku tidak mau mengucapkan satu kalimat yang dengan sebab kalimatku itu terjadi pertumpahan darah sesama muslimin. Demi Allah, aku enggak akan mengucapkan satu kalimat yang dengan kalimat itu akan terjadi pertumpahan darah sesama muslimin. Tidak. Sehingga tetap mereka tidak punya wewenang untuk menyerang kaum muslimin yang memberontak tadi. Ikhwanuddin Azumah, sampai terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwan ibn a'azakullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Thumma fi khilafati Ali. Kemudian pada khilafah Ali radhiyallahu ta'ala anhu, zada syarruhum wanshaqqu alayhi wa kaffara sahabah li'annahum lam yuwafiquhum ala madhhabihim. Mereka semakin dahsyat kejelekannya. Mereka memecah persatuan kaum muslimin. Mereka mengkafir-kafirkan Ali bin Abi Thalib. Mereka mengkafirkan para sahabat karena mereka tidak mau mencocoki madhab mereka. Madhab ekstrim dari pasukan pemberontak yang membunuh Utsman. Apa yang terjadi setelah Utsman terbunuh? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berpikir dengan pikiran yang sangat cetek pendek, bodoh. Setelah terbunuh, mereka kebingungan. Siapa penggantinya? Mereka tarik Talha. Wahai Talha, aku bayat engkau. Tidak, demi Allah, aku bukan golongan kalian dan kalian bukan golonganku. Datang ke sahabat yang lain. Engkau, aku bayat. Tidak, demi Allah, aku tidak mau bersama kalian. Sampai mereka sholat Jumat belum ada khatibnya. Sampai lewat waktu duhur. Mereka gelisah. Siapa yang akan berkhutbah? Biasanya berkhutbah adalah khalifah. Mereka sudah mulai gelisah. Waktu sudah mulai zawal. Sudah mulai lewat. Maka mereka ingat bahwasanya dari 6 orang yang di pilih oleh Umar bin Khattab, yang 3 mengundurkan diri, yang 1 tidak boleh dipilih karena anaknya Umar sendiri, tinggal 2, Utsman dan Ali. Maka ketika dibaiat Utsman, sisanya tinggal 1, yaitu Ali. Maka mereka mengatakan, aina Ali, di mana Ali? Mereka mencari Ali dalam keadaan Ali tertunduk wajahnya dengan imamahnya agar tidak terlihat manusia. Karena dia sudah khawatir, pasti mereka akan mendorongnya. Dan ternyata mereka sepakat secara otomatis untuk mencari Ali dan mendorongnya untuk berkhutbah dan dibaiat sebagai khalifah. Ikhwan ibn a'azakullah, bukan ambisi. Bukan pula memilih sendiri. Bukan pula baiatlah aku, tidak. Mereka yang mendorongnya dan membaiatnya. Ternyata karena berita itu tidak seperti zaman sekarang, berpindah dengan cepat. Karena zamannya zaman global, berkata di sini kalimat sudah sampai ke ujung dunia. Saat itu tidak. Berjalan berita itu perlahan sampai ke Syam. Sampai di Syam, mulailah mereka marah mendengar berita itu. Utsman, mereka bantai, mereka bunuh, keluarganya juga. Maka Muawiyah menyatakan, siapkan pasukan besar untuk mencari pembunuh Utsman. Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا وَلَا يُسْرِفِ الْقَتْلِ. Bukankah Allah berfirman, siapa yang terbunuh dengan zalim, dengan mazlum, terdolimi, maka Allah jadikan hak buat keluarganya untuk menuntut qisas. Dan hukumnya secara fikih, kalau seorang mati dengan dikeroyok, semua orang yang mengeroyok itu harus dibantai, harus dibunuh juga. Ikhwan fillah, a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pasukan tadi datang tentunya tidak secepat zaman sekarang pula. Beberapa pekan, hampir satu bulan baru nyampe ke Madinah. Siapa yang membunuh Utsman? Tunjukkan pada kami. Suasana sudah berbeda. Sudah ada khalifah, sudah dibaiat, sudah tenang kembali, tiba-tiba datang pasukan ini. Maka terjadi lagi kesalahpahaman. Lihat ya, ketika terjadi pertumpahan darah sesama muslimin, kata Nabi dalam riwayat yang sahih, la yurfa abadan ila yaumil qiyamah. Ketika pedang kaum muslimin sudah mengenai sesama muslimin, la yurfa abada ila yaumil qiyamah, enggak akan keangkat lagi sampai hari kiamat, akan terus berperang sesama kaum muslimin. Berbuntut panjang. Ini kebodohan Khawarij. Bertingkah dengan tanpa berpikir di awalnya. Apa akibatnya nanti? Bagaimana nanti? Tidak berpikir ke sana. Pendek pikirannya. Pokoknya Utsman bunuh, selesai. Ternyata tidak selesai. Panjang. Kira-kira Khawarij tadi, para pembunuh Utsman ada di mana? Kalau menurut kalian, kira-kira di mana? Tidak menyalahkan Ali bin Abi Thalib, tetapi jelas mereka takut kepada pasukan Muawiyah. Sahih, ini menuntut, berarti mencari mereka. Mereka sedang buron ini, sembunyi di barisan Ali bin Abi Thalib. Ikhwan bin a'azakumullah. Kemudian kalau mereka damai, pasukan Muawiyah dengan pasukan Ali bin Abi Thalib yang sedang salah paham ini, kaum muslimin gembira kan? Siapa yang tidak gembira? Ya Khawarij tadi. Waduh, kalau mereka damai, saya akan dihukum, saya akan dikisas, atau kami akan dikisas. Kalau mereka banyak, bukan satu, dan tidak jelas siapa-siapanya. Barakallahu fikum, istilah sekarang masa, kan begitu. Maka Khawarij tidak ridho kalau mereka ini tidak perang, harus perang. Sehingga yang pertama menyerang, yang pertama membunuh Khawarij, membunuh pasukan Utsman. Ayo lawan. Ketika dipilih dua penengah untuk mendamaikan antara Muawiyah dan Ali, Abu Musa al-Asy'ari dan Amr ibn al-As, untuk damai, Khawarij marah. Apa-apaan ini? Kenapa kalian berhukum kepada manusia? Dua orangnya dianggap sebagai hakim, sehingga dianggap oleh Khawarij berhukum dengan hukum selain Allah. Berarti kalian berhukum dengan manusia, berhukum dengan dua orang tadi, maka hakim yang dua ini kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Yang menjadikan dia penengah juga kafir. Muawiyah kafir, Ali bin Abi Thalib kafir, dan dua penengah tadi kafir, dan semua pengikutnya kafir. Siapa yang muslimin? Cuma mereka. Ini Khawarij. Na'udzubillahi min ad-dalal. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min ad-dalal. Berarti mereka, barakallahu fikum, zada syarruhum, bertambah dahsyat di zaman Ali bin Abi Thalib. Wan syaqqu alaih, bahkan menentang Ali bin Abi Thalib, bahkan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, bahkan kafaru sahabat, mengkafirkan semua sahabat. yang berpihak pada Muawiyah maupun yang berpihak kepada Ali bin Abi Thalib. Li'annahum lam yuwafiquhum ala madhabihim. Karena tidak mencocoki mereka dalam madhabnya. Wa kum yakumuna ala man khalafahum fi madhabihim annahu kafir. Dan mereka menghukumi orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka berarti kafir. Fakaffaru khiratal khalqi. Akhirnya mereka mengkafirkan sebaik-baik manusia setelah nabinya. Mereka mengkafirkan khiratal khalqi, sebaik-baik makhluk setelah nabinya. Wahum sahabatu Rasulillah. Itu para sahabat Rasulullah SAW. Limadha? Li'annahum lam yuwafiquhum. Karena para sahabat tidak mencocoki khawarij, tidak mencocoki pendapat mereka. Lam yuwafiquhum ala dalalihim. Tidak mencocoki mereka atas kesesatan mereka. Wala ala kufrihim. Tidak mencocoki mereka atas kekufuran mereka. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khawarij mengangkat Qur'annya di atas pedang-pedangnya, mengangkat mushafnya di atas pedang-pedangnya tinggi-tinggi, kemudian berkata, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah ini, maka dia kafir. Ali bin Abi Thalib mendengar ucapan mereka sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kalimatu haqqin aradu biha al-batil. Kalimatu haqqin aradu biha al-batil. Kalimatnya memang hak, tetapi yang mereka maukan kebatilan. Yang mereka maukan kebatilan. Kalimatnya kalimat Quran, kalimatnya hak, tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Tetapi yang mereka maksud, yang berhukum dengan dua sahabat tadi, Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari, penengah-penengah tadi, maka berarti bukan berhukum dengan hukum Allah. Ikhwanuddin a'azakumullah, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, wi'a'ul ilm, mangkok ilmu, habrul ummah, tintanya umat, datang ke perkampungan Khawarij dengan pakaian yang bagus, sengaja mencari perhatian. Sampai di sana mereka berkata, ya ibna ammi Rasulillah, wahai anak paman Rasulullah, ada apa engkau dengan pakaian bagus itu? Kata Ibn Abbas, aku ingin berbicara dengan kalian. Tayyib, ahlan wa sahlan, wahai anak paman Rasulullah, berbicaralah. Maka beliau berbicara. Setelah mukaddimah memuji Allah dan menyanjungnya, Ibnu Abbas memulainya dengan pertanyaan. Apakah di antara kalian ada yang pernah bertemu dengan Rasulullah? Apakah di antara kalian ada yang sempat bertemu dengan Nabi? Mereka semua diam. Maka Ibnu Abbas berkata, "Ji'tu min indi ashabi Rasulillah." Aku datang dari sisi para sahabat-sahabat Rasulullah. Kamilah yang tahu kapan ayat itu turun, apa sebab turunnya, dan apa kata Nabi tentangnya. Maka kami a'lam minkum. Pijakan pertama diajarkan kepadanya manhaj salaf. Apa itu manhaj salaf? Bukankah kalian tidak bertemu Nabi, sedangkan kami bertemu dengan Nabi? Kami tahu kapan turunnya ayat itu, di mana turunnya ayat itu, dan apa sebab turunnya, asbab nuzulnya, dan kami tahu apa kata Nabi tentangnya. Maka kami lebih tahu dari kalian. Dengarkan. Diterangkan oleh Ibn Abbas tentang makna waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Bahwa itu adalah kufrun duna kufrin, wa zulmun duna zulmin, fiskun duna fiskin. Ayatnya ada tiga. Alhamdulillah. Yahdikumullah salih walaikum. Wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Ikhwan ibn a'azakumullah. Khawarij-khawarij sekarang ini bodoh-bodoh, Tunggu. Ketika sedang bersemangat mengatakan wa malam yakum bima anzalal faulaikum kafirun, ditanya dengan sederhana pertanyaannya, kan ayatnya tiga, ada ulaika dzalimun, ada ulaika humul fasikun, ada ulaika dzalimun, kenapa kamu enggak bilang fasik saja atau dzalim saja, kenapa kafir? Berarti kan bisa mungkin ada tiga kemungkinan. Iya ya, Allah enggak tegas katanya. Allahnya enggak tegas. Astagfirullah, emang dulu mengatakan Allahnya enggak tegas sih. Coba kalau tegas kafir, udah enggak pakai fasik. Sampai Quran disalahkan, memang kebablasan ekstrim mereka ini. Padahal barakallahu fikum Al-Qur'an ini Allah katakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kalimat Rabbmu sempurna keadilannya dan sempurna pula hukumnya dan beritanya paling benarnya. Maka Al-Qur'an ini kalau berita paling benar, kalau hukum paling tepat, paling adil. Karena memang ada orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah bisa jadi fasik. Ada yang tidak berhukum dengan hukum Allah jadi zalim. Ada yang tidak berhukum dengan hukum Allah jadi kafir. Contoh, kalau ada orang yang tahu khamr itu haram hukumnya, kemudian dia minum khamr, dia berhukum dengan hukum siapa? Tidak berhukum dengan hukum Allah. Hukum Allah haram, kenapa kamu tetap minum? Apakah dia kafir? Tidak, maksiat. Kemaksiatan. Baik, ada orang yang salam kepadamu, kamu diam, tidak mau jawab. Padahal dia, masya Allah, ahlu sunnah. Hanya karena urusan pribadi. Padahal wajib menjawab salam. Berhukum dengan hukum Allah apa enggak? Tidak berhukum dengan hukum Allah. Hukum Allah, kalau mereka beri salam padamu, maka balaslah dengan yang sama atau lebih baik. Baik? Ikhwanuddin a'azzakumullah. Apa hukumnya? Fasik, zalim. Di bawahnya yang tadi. Dan begitulah perbedaan-perbedaan setiap orang tidak berhukum Allah tergantung hukum apa yang ditinggalkan, hukum apa yang diselisihi. Maka Ibn Abbas menjawab pada mereka, tidak mesti kufurnya kufur keluar dari Islam. Tidak mesti zalimnya zalim yang keluar dari Islam. Tidak mesti fasiknya fasik yang keluar dari Islam. Zulmun duna zulmin, fiskun duna fiskin. Wa kufrun duna kufrin. Mereka bertanya lagi, bagaimana dengan hakim mereka berhukum pada manusia? Kalian tahu perang Khandaq? Kami dengar. Baik, bagaimana Rasulullah SAW waktu itu menghukumi Bani Quraidah? Bagaimana Rasulullah SAW menghukumi Bani Quraidah? Mereka meminta dihukumi oleh Sa'ad. Dipanggil oleh Ghulam Sa'ad. Dipapah oleh dua orang karena sedang sakit. Ya Sa'ad, mereka ingin dihukumi olehmu. Apakah Rasulullah SAW berhukum dengan manusia? Ketika Sa'ad berkata, pisahkan laki dengan perempuan. Dipisahkan laki perempuan. Yang laki-laki pisahkan yang dewasa dengan anak-anak. Pisahkan dewasa dengan anak-anak. Kemudian keputusan Sa'ad, bunuh semua laki-laki dewasa dan anak-anak dan wanita sebagai tawanan. Rasulullah SAW menyatakan, engkau menghukumi dengan hukum dari Allah min fawqi sab'i samawat. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Artinya menjadikan seorang sebagai hakim itu boleh. Rasulullah SAW mengangkat Sa'ad. Apakah Rasulullah SAW berhukum dengan hukum Allah? Apalagi? Kami protes. Kenapa Ali bin Abi Thalib mau melepaskan kalimat Amirul Mukminin? Bukankah kalau dia bukan Amirul Mukminin berarti Amirul Kafirin? Kata Khawarij kepada Ibn Abbas tadi. Ketika oleh kahkim tadi dilepas dulu dua-duanya. Antara Ali bin Abi Thalib bukan Amirul Mukminin dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dijawab lagi oleh Ibn Abbas, saya tanya kepada kamu, tahukah kalian kejadian Hudaybiyah? Iya, kami dengar. Baik. Ketika perjanjian ditulis antara Tufail ibn Amr dan Muhammad Rasulullah SAW, kemudian mereka tidak setuju, hapus nama Rasulullah. Kalau kami percaya dia Rasul, kami gak akan mengadakan perjanjian ini dan kami gak akan menghalangi kamu. Justru terjadinya penentangan ini karena kami tidak percaya. Hapus nama itu. Ali bin Abi Thalib sebagai penulis gak mau menghapus. Wallahi demi Allah, aku gak akan menghapusnya. Nabi yang berkata, duluni, tunjukkan aku, mana tulisannya? Ditunjukkan tulisannya, Rasulullah sendiri yang menghapusnya. Apakah dengan hapusnya tulisan itu oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bukan Rasul? Kalah lagi. Semua hujah-hujahnya Khawarij dipatahkan satu persatu oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwan Ibn A'azakumullah, kembali dari mereka lebih dari setengah. Kembali kepada pemahaman para sahabat. Memang para sahabat lebih alim dari kami, lebih mengerti dari kami. Tetapi yang sisanya konsolidasi di daerah yang namanya Nahrawan. Daerah yang namanya Harura. Sehingga nama lain Khawarij adalah Haruriyah atau Haruriyah Haruriyun. Karena mereka berkonsolidasi sana, membentuk pasukan lagi di sana, kemudian berani melawan kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, membantai kaum muslimin. Bahkan sampai membunuh Abdullah ibn Khabab ibn al-Arad, seorang yang saleh, anaknya sahabat. Khabab ibn al-Arad. Bukan hanya Abdullahnya yang dibunuh, bahkan istrinya, dan dirobek perutnya, dikeluarkan janinnya. Dianggap halal darahnya mereka kufar. Ketika mereka selesai membantai keluarga Abdullah ibn Khubayb ibn al-Arad, pedang-pedang mereka masih berdarah. Mereka melewati perkebunan kurma. Mereka lapar. Maka mereka cari pemiliknya. Pemiliknya kafir zimmi. Melihat pasukan yang habis membantai manusia, orang kafir zimmi tadi ketakutan. Ambillah buat kalian semua. Ambillah buat kalian semua. Kata mereka, tidak. Tidak demi Allah. Kami akan mengambil dengan harganya. Tentukan berapa harganya. Kami akan bayar. Wah, sok bijak pada orang kafir, tapi kejam kepada orang muslim. Dan ini ciri-ciri Khawarij yang tersebut dalam riwayat, dalam hadis-hadis. Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membantai, membunuh kaum muslimin, dan mereka membiarkan orang-orang kafir. Orang-orang kafir disekapi dengan bijak, muslimin dibantai. Melihat muslimin bencinya bukan main, mereka tembak, mereka bunuh, mereka bantai. Setelah itu mereka pergi ke Denmark mengadakan perjanjian untuk pembelian senjata. Masya Allah. Ikhwanuddin a'azakumullah, kesini kejam, kesana bijak, ke orang-orang kafir. Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Wa madhhabuhum annahum la yaltazimuna sunnah wal jamaah. Madhhab mereka, mereka tidak berpegang dengan sunnah dan tidak berpegang dengan al jamaah. Al jamaah adalah kaum muslimin wa imamahum. Jamaah adalah, di antara maknanya adalah jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Wala yuti'una waliyal amr, sehingga mereka tidak menuruti, tidak mau taat kepada pemerintah dan penguasanya. Mereka kaum yang liar, tidak pernah bisa dipimpin. Siapapun pimpinannya enggak akan pernah puas. Karena mereka, wallahu a'lam, berpikir yang jadi pemimpin harus malaikat yang tidak pernah punya salah. Kapan akan bisa dapat pemimpin yang seperti itu? Enggak akan pernah mendapat pemimpin yang mereka tidak kritik. Pasti akan mereka kritik. Karena enggak ada manusia yang maksum. Ikhwan bin Azam, ini manhajnya Khawarij. Mereka tidak pernah mau taat pada penguasa manapun. وَيَرَوْنَ أَنَّ الْخُرُوجَ عَلَيْهِ مِنَ الدِّينِ, dan mereka menganggap pemberontakan sebagai perjuangan jihad. Mereka menganggap bahwa pemberontakan sebagai jihad. Wa anna syaqqal 'asa min ad-din. Dan mereka menganggap perpecahan itu sebagai agama. Kok damai-damai saja? Berarti tidak tegak agama. Kok damai dikatakan tidak tegak agama? Karena berarti tidak ada kritikan pada mereka. Tidak ada bantahan pada mereka. Kita harus kritik dan kita harus kritis. Jangan diam saja jadi rakyat. Harus kita protes. Terjadilah demonstrasi-demonstrasi seperti demonstrasi kepada Uthman. Jadi kalau ditanya apa hukumnya demonstrasi, kita jawab bahwa demonstrasi pertama dalam sejarah Islam dilakukan oleh Khawarij kepada Uthman. Pertama. Yang lainnya ngikut. Wah, mereka kritis, mereka kuno. Itu kuno. Khawarij dulu pertama kali memberontak dengan cara demonstrasi. Berduyun-duyun mereka datang dalam jumlah besar mengepung rumah Uthman. Itu kuno, cara kuno bukan cara modern. Yang sudah ditegur oleh Rasulullah SAW sebelum munculnya. Akan datang nanti kaum yang begini, begini, begini, begini. Dan mereka yakhrujuna minal Islam. Kama yakhrujus sahmu minal ramiyah. Mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Karena sangat ekstrimnya kebablasan. Masuk dari sini, tembus ke sana. Ikhwan ibn a'azakumakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Aksa ma awsa bihi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini bertentangan dengan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yaitu luzum min luzum itta'ah, harus terus taat pada penguasa. La yanzi'anna yadan min ta'ah, jangan melepaskan tangan kita dari ketaatan pada penguasa muslim. Wa aqsama amarallahu bihi fi qawlihi, dan juga menyelisihi ucapan Allah dalam ucapannya ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri di antara kalian, pemegang urusan kalian. Manhum al-umara, yang memegang urusan kita adalah umara, para penguasa. Ulil amr adalah mereka-mereka yang memegang urusan kita, urusan agama dan urusan dunia. Urusan agama adalah para ulama. Yang memegang urusan dunia adalah para umara. Yang memegang urusan agama, para ulama. Yang memegang urusan dunia, para umara. Maka kita berkewajiban mentaati para ulama dan mentaati para umara. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah memberikan wasiat sejak dini, sebelum terjadi, sebelum muncul Khawarij. Qala usikum bi taqwallah was-sab'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Kata Nabi, aku wasiatkan pada kalian untuk taat. Mendengar dan taat. Pertama untuk takwa Allah. Kedua untuk dengar dan taat pada penguasa kalian. وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي. Walaupun yang memimpin kalian adalah budak dari Habasyah. Tentunya, kalau sudah menjadi amir, sudah menjadi penguasa, dia bukan budak lagi, sehingga sering diterjemahkan turunan budak dari Habasyah atau bekas budak dari Habasyah. Misalnya budak yang memberontak, kemudian dengan ini dan itu bisa membuat satu pasukan melawan penguasa dan menjadi penguasa, dan dia muslim. Bagaimana? Kata Nabi, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun Allah takdirkan yang menguasai kalian bekas budak dari Habasyah. Tasma' wa tuti'. Bahkan ditambah oleh Nabi, ka'anna ra'sahu zabibah, yang kepalanya seperti kismis, hitam berkerut-kerut. Ditambah lagi dalam riwayat lain, mujadda, terpotong hidungnya. Ditambah lagi dalam riwayat lain, cacat. Barakallahu fikum, semua itu adalah perkara yang merupakan syarat-syarat kepemimpinan. Satu, bukan turunan budak, yaitu dari Quraisy. Kedua, tidak boleh cacat. Ketiga, ini semua syarat-syarat barakallahu fikum, laki-laki muslim, kemudian tidak cacat, tetapi ini dilanggar. Dia bekas budak dari Ethiopia, dari Habasyah, dalam keadaan mujaddah, cacat. Tetap kata Nabi, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyyun mujaddah, walaupun yang memimpin kalian adalah bekas turunan budak dari Habasyah yang terpotong hidungnya, yang cacat. Fata'atu waliyil amr al-muslim minaddi, maka mentaati penguasa selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah adalah agama. Itu adalah din. Wal khawarij, sedangkan khawarij sebaliknya. Yaqulun, mereka berkata, la nahnu ahrarun, tidak, kami merdeka, kami tidak dipimpin oleh siapapun, kami bebas berbuat apapun. Maka sangat tepat kalau dikatakan bahwa mereka itu masyarakat liar, tidak pernah bisa dipimpin. Sedangkan seorang mukmin kal jamalil anif haitsu quyidan qad. Adapun seorang mukmin adalah masyarakat terpimpin. Kal jamalil anif, seperti unta yang jinak, di mana dia diikat, di situ dia terikat. Ikatan Allah dan Rasulnya, ikatan sunnah. Dan diantara ikatan sunnah adalah taatilah penguasa kalian selama itu adalah perkara yang mubah, selama itu tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, khawarij agak nyeleneh. Dulu pernah ada seseorang teman satu sekolah, satu kuliah, tetapi rupanya termakan dengan khawarij masih sekian persen. Penyeberangan jalan, saya mau naik, ngapain pakai penyeberangan jalan, sini saja, loncat. Saya kira pengen cepat saja, ternyata bukan, akidatan, tidak pengen taat sama penguasa. Habis itu lampu merah, dia pakai kendaraan, berhenti supirnya, ngapain berhenti, jalan. Gak usah taat-taat sama penguasa. Wah, akidahnya benar-benar menyuruh dia untuk tidak taat. Kan aneh. Itu kan kepentingannya, kepentingan dia sendiri. Keamanan, ketertiban, agar tidak macet. Tetapi dilanggar, sengaja dilanggar. Kejadian lagi yang seperti itu, kalau ini bukan saya alami sendiri, diceritakan di luar negeri, di satu negara kafir. Mereka masuk ke mall, mencuri permen. Sampai di luar, pampasan perang katanya. Saya tidak ingin permennya, tidak lihat nilainya, tapi saya membuktikan bahwa harta mereka halal. Astagfirullah, ajaran siapa itu? Apakah itu ajaran sunnah? Ingin membuktikan kalau hartanya orang kafir itu halal, halal darahnya, halal hartanya. Astagfirullah. Ini barakallahu fikum yang mencoreng ajaran Islam, yang menjadikan ajaran Islam seakan-akan ajaran yang mengerikan, tidak mengerti aturan, tidak mengerti hak orang lain, tidak mengerti tamu, tidak menghormati orang yang bertamu kepadanya. Padahal Rasulullah SAW ketika didatangi tamu dari utusan Musailamah Al-Kadzdzab, Rasulullah marah, bukan tidak marah, tapi tidak membunuh, menyatakan lau kuntu qatilan wafdan laqataltukuma, kalau aku dibolehkan oleh Allah untuk membunuh tamu, akan aku bunuh kamu berdua. Pergi, diusir oleh Nabi tetapi tidak dibunuh. Mengapa? Allah melarang untuk membunuh utusan. Dan sampai hari ini, masya Allah, seluruh negara-negara kafir dan muslim sepakat kalau utusan itu nggak boleh dibunuh. Mereka istilahkan hukum positif, sesuai dengan sunnah. Jangan membunuh utusan, jangan membunuh tamu. Enggak gentle, pengecut. Ya cuma dua berani kamu bunuh. Ketika mereka menyerang, takut, lari, sembunyi di hutan-hutan Kalimantan sana. Di hutan Sulawesi sana. Ngapain kalian? Orang pelancong dibunuh. Wah, kami ya, pemberani membunuh para pelancong kafir. Pelancong bawanya apa? Gak bawa apa-apa. Gak bawa senjata. Gak bawa. Bawanya parfum. Topi. Gak bawa apa-apa. Dia bunuh dengan kayaknya paling berani sedunia. Begitu melawan senjata, bapak-bapak polisi lari, sembunyi di tengah lautan Sulawesi sana. Di poso sana. Pengecut. Penakut. Lu kan tidak seimbang. Lah kalau kalian berpikir dari awal, kalian akan melihat apa hikmah Rasulullah SAW menyatakan sabar, sabar, sabar. Karena gak akan menang kepalamu kalau dibenturkan ke tembok. Gak akan menang kepalamu kalau dibenturkan dengan tembok. Artinya kamu gak akan bisa melawan penguasa. Sabar, sabar, sabar. Kalau mau nasihati, nasihati. Tetapi bukan dengan senjata. Itu termasuk satu nasihat yang paling tinggi. A'zamul jihad atau afdalul jihad, kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad adalah kalimat yang hak di depan penguasa. Datang, masuk, kamu zalim. Kenapa kamu biarkan mereka begini dan begini? Kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan, ditakut-takuti dengan azab Allah, dinasihati agar kembali pada sunnah. Kalau ternyata engkau dibunuh, maka itulah resikonya. Mudah-mudahan syahid. Tapi tidak membawa-bawa kaum muslimin. Kalau ternyata selamat, alhamdulillah, nasihat sudah tersampaikan. Didengar, alhamdulillah, tidak didengar, kita sudah bara'ah. Ya Allah, aku sudah menyampaikan. Man yansah lidi sultanin falyakud biyadi. Siapa yang mau menasehati seorang penguasa, langsung dengan tangannya. Fa in sami'a minhu fadha wa illa fala 'alaik. Kalau dia mau mendengarkan nasihatmu, itu yang kita harapkan. Kalaupun tidak mau mendengarkan nasihatmu, engkau sudah menyampaikan, titik. Bukankah itu kewajibannya? Wa ma 'alaika illa al-balagh al-mubin. Tidaklah kewajiban atasmu kecuali menyampaikan. Itu gentle, itu afdalul jihad. Jangan sebaliknya, memanas-manasi rakyat, penguasa begini, penguasa begitu, kita harus lawan, kita harus lawan, kita harus lawan. Ketika mereka sudah turun ke jalan, sudah memacetkan di mana-mana, sudah membuat chaos di Indonesia, mereka kemana? Lari. Pokoknya mana? Tidak ada. Dicari ke sana, tidak ada. Cari ke sini, tidak ada. Ya, rakyatnya yang disuruh menghadapi, pembicaranya tadi hilang. Dan itu sering terjadi. Seperti itu. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Berarti Al-Khawarij justru sebaliknya menyatakan bahwa kami merdeka. Hadihi tariqatut thawratil yawm. Itulah tata cara thawrat hari ini. Thawrat itu pemberontakan-pemberontakan atau revolusi-revolusi yang terjadi. Seperti itu. Wal khawarij alladziina yuriduuna tafriqa jama'atan muslimin wa syaqqa 'asal muslimin 'asa at-ta'ah wa ma'siyati Allahi wa rasulihi fi hadzal amr wa yarawna anna murtakibal kabira kafir. Maka khawarij adalah orang-orang yang menghendaki perpecahan di tengah-tengah barisan kaum muslimin. Khawarij ciri-cirinya menginginkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Wasyaqqa asat ta'ah, dan memecahkan tongkat persatuan dan tongkat ketaatan kepada penguasa, dan juga bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dalam masalah ini. Dan satu lagi di antara madhab khawarij, yarawna anna murtakibal kabira kafir, bahwa siapa yang berdosa dengan dosa besar maka dia kafir. Ikhwan ibn a'azakumullah, dari mana muncul akidah mereka ini? Orang yang berbuat dosa kafir. Dari ayat yang sepotong tadi. Mereka tidak membaca ayat sebelumnya, tidak membaca ayat setelahnya. Bahkan tidak membaca surat-surat sebelumnya dan surat-surat setelahnya. Tidak membaca semua fikih yang dibahas oleh para ulama dari Quran dan Sunnah. Alias jahil. Semangat tinggi, ilmu enggak ada. Semangatnya berapi-api, ilmu enggak ada. Dapat satu ayat, "Faman lam yakum bima anzalallahu faulaikal kafir." Berarti tidak berhukum Allah, berarti kafir. Berarti orang yang berdosa karena tidak berhukum dengan hukum Allah, berarti kafir. Berarti kalau kafir, halal darahnya. Kalau halal darahnya, berarti hartanya juga halal. Berarti satu itu dipahami sendiri oleh mereka. Tidak membahas secara fikih dari para fuqaha. Tidak membahas secara tafsirnya dari para mufassirin. Tidak membaca bagaimana sikap para sahabat dan tabi'in. Tidak mau mengkaji bagaimana ucapan para a'immatul muslimin. Para imam-imam kaum muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah, masih banyak pembahasan tentang khawarij. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.